salah, ku kecup keningmu. Bukan hanya ada di dalam angan. Esok pagi kau buka jendela, kan kau dapati seikat kembang merah. Engkau tahu aku mulai bosan berjumbu dengan bayang-bayang. Bantulah aku temukan diri, menyambut pagi membuang sepi. Sisa butiran cinta, dan semoga kerinduan ini bukan jadi mimpi di atas mimpi. Dem